wal maqalatu tasi'atu wal isruna. Mbun niku. Idza arata antas taknisa. Mbun. Idza arata ing dalem nalika ngarepake sampean ngarepake antas taknisa ing yento ayem tenang tentrem aring sampean billahi kelawan Gusti Allah. Karpi apa sih ayem ambek Gusti Allah iku? Ya padha karo sampean disandingi sirsirane lho ayem. Kemantenan nyar lungo jejer. Ya Allah rek, waduh wis kakelangan apa. Lho ya kaya ngene iku. Nek sampean kepengin tentrem ayem jejer ambek Gusti Allah, ayas kunu. Ayas kunu. Oh, ayas kuna sih. Ayas kuna tegese ento anteng apa kol buka ati sampean ma Allahi ing dalam sertani Gusti Allah wala yang firo lan ora lumayu apa kol buka min husoko dini Gusti Allah jawabane fastauhis min nafsik. Fastauhis cara Jawa kene aja wawuh. Aja wawuh min nafsika saka dene awak sira. Ai fakto tegese mengkoto sira mawat hati nafsika ing seneng nang awak sira. Iki ngetrapno iso angel. Seneng jejer ambek Gusti Allah ati ayem onok Gusti Allah carane gampang. Awakmu ojo bau. Ya apa gak awak karo awak iku wis aja openi awakmu ojo ajeni awakmu. Selalu iling nang Gusti Allah sampai lali nang awake dhewe. Niku lho iso dadekno ayem karo Gusti Allah. Lho nglalekno awake dhewe iki biasae. Ange. Ya mesti mawon wak ya apa jeneng awak dhewe kok lali. Sembayang niku kan termasuk lali nang awake. Mestine ngono awake wayahe tenguk-tenguk ngedhep kopi ambek rokokan. Dadak sembayang kok termasuk lali kopi, lali rokok, lali tenguk-tenguk digawe ibadah nang Gusti Allah. Ngoten karepe aja lali karo awak kali gak diklambeni, gak dikathoki. Apa sih? Ngene kau gak ketok apa-apa ketok Gusti Allah to, gak ketok kathok kon gak. Duduk wali iki, mutawali ngoten. Bon titik. Suila asyibliu ba'da mautihi. Suila den takoni sapa asyibliu Imam Syibli. Oleh takon kapan? Ya ba'da mauti ing dalam sause wafate Imam Syibli. Berarti berjumpa di dalam mimpi. Ditakono an khali saka dene tingkai Imam Syibli. Ketemu-ketemu fil manami ing dalam turu. Cara maca kata aku lu tau kepethuk Imam Syibli. Imam Syibli wafat ana wong crita tau kepethuk. Kadang nek wong maca kata kula wingi masyaallah. Tas ilang napa napa kula dipethuk ya bayat. Terus yo napa ngendika ning ngeten. Kon iku melok ngaji, nasakhul ibad, nang masjid alun-alun kon lungon. Niku berarti kepethuk di dalam mimpi. Ditakoni Imam Syibli cerita ya napa sih Imam Syibli nasib sampean di akhirat wis ketoke kok wis mari kiamat. Hakolan jawab sapa Imam Syibli ngeten. Aku lu tau ditakoni karo Gusti Allah. Kula ngendika sapa Allah Gusti Allah limaring ingsun. Ya Abu Bakrin, Imam Syibli niku jenenge Abu Bakar. Terus judule julukane Imam Syibli sing terang yang masihan. Tunggale sampean Mbah Mangli lho, jenenge lah Haji Hasan Bisri. Julukane Mbah Mangli mergo desane Mangli. Tunggalé Kaji Mutakhir dilungkah diceluki Mentian. Mbah Mentian waduh. Imam Sibli ditakoni untung gak diceluk Sunan Kalibaka. Ata Driyana ta weruh sira. Ngerti sira. Bima sebab apa? Ghafartu ngapura ingsun laka maring awakmu. Aku tau takoni Gusti Allah, Kar. Kon ngerti. Lah apa kon tak sepura? Kultu mongko jawab sapa ingsun bisa lihi amali kelawan bagus si amal kula kala ngendika sapa Allah lah ora mengkono Sibli kon tak sepura dosamu kabeh kok apa sebab Imam Sibli jawab ya anu Gusti Allah mergo anjene kula niku anu apik kelakuane tuh kultu matur mane sapa ingsun Imam Sibli bi ikhlasi ubudiyati kelawan ikhlasi ibadah kula dateng panjenengan kula ngendika sapa Allah lah ora ngono ngaten ora ngoten anjene kula niku sembayang ku ikhlas sembayang isak nggih ikhlas kula nek amal niku mbon tau angen-angen ikhlas anggar ngaji niku kula nglebokaken duwe nggih kotak niku slawi ikhlas kula lak tu kultu matur maneh sapa Imam Sibli bihaji wa saumi wa salati kula sampean sepura dosane mergo kula pun tau lunga kaji ping telu Wasa umi anggar poso Ramadan kula niki poso. Wasa lati kula niki nggih nglakoni sembahyang. Kolala. Tu. Tolatole sing ndi yo iki. Kula matur maneh sapa ingsun Imam Sibli. Bi hijrati as-solihina wali talabil ilmi. Bi hijrati sebab hijrah kula lisolihina maring piro-piro wong kang soleh maring piro-piro kelakuan soleh watola pil ilmi lan dole ilmu nggih lisolihina neng tenan Gusti Allah kula biyen kelakuane elek ugal-ugalan kula hijrah dari kelakuan ugal-ugalan hijrah datang kelakuan sing soleh lan kula litolabil ilmi purun dolek ilmu ki omah kula niki ngaji rebuan nggih mboten tau mboten ngaji kala lak tau sing ndi sirek ditolek iman aku tau amal apa ya lali kul tuange langgel Imam Sibli matur ilahi fabima dan yang ngoten apa Gusti Allah ilahi do pangeran ingsun babima mengko kelawan apa amal kula sing sampean sepura faqala mengko ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala atat kurono to eling kon khina kunta ing dalam nalikane ana sapa sira ana iku tansi mlaku-mlaku sira di darbi Baghdad ing dalem kampung Baghdad fawajata mongko nemu sira hirotan ing kucing sohirotan kang cilik qad afa kang temen-temen ngapesake ing hiro apa albardu adem waya khali utawi kucing iku tanzawi ngringi apa kucing min sidhati saka dene bangete ademi kucing keneling kon lak tau mlaku-mlaku nggih kampung Baghdad oh nggih Gusti Allah nggih tau sonten-sonten iya ya terus kon ketok kucing cilik putih ana blangireng kinci tanggih pundi gani kok lho Oh nggih nggih nggih nggih. Cilik enten blangireng, nggih kucing nika kudanan. Lah, kudanan. Terus kucinge kademen. Ya. Nggih, nggih tahu. Terus kon Joko ya. Nggih, fahadatha mongko ngalap sira ing kucing. Rahmatan merga krana melasi laha maring kucing. Wa'at khaltaha lan nglebokno sira ing kucing fi farwin ing dalem kantongan. Kana kang ana apa farwin iku alaika ing atase sira kon nglebokno nang kucing nang jroning kantongan mang merga wikoyatan krana ngreksa laha maring kucing. Fakultu mengko ngatur sapa ingsun. Naam. Nggih Gusti Allah. Terus kucinge ngetrr iki ya. Ketepan kon nggawa kantongan. Oh nggih kula mantun dodol beras niku. Ha iku. Terus kucing kok lebokno kantongan kok serbeti. Tok sumetno korekan kok wayahe api-api ka mergo kon sakno mbek kucing. Nggih nggih tahu. Ya iku. Masalah. Cepel ngelok pinter Imam Sibli, karangane Imam Sibli, tasawupe Imam Sibli, oleh parang Gusti Allah Imam Sibli lho diantarane amal sing diterima lho nulungi kucing. Lah kaya-kaya durung karuan kuwabe amal iki diterima salah sitok gak ya sebab. Nah ngeten iki nuturi kula karo sampean, mbolah masih gak iso amal gede, gak iso amal akeh, ndoleh o amal opo sing termasuk api. Krana amal iku engko aku diterima karo Gusti Allah, dilebokno swarga, disepuro dosaku, sapa to? Nanti utan-utan ngeten sampean mulai ketok arek ngececer. Loh. Oh. Iya, anjene udan-udan. Ning pinggire kali Brantas ana arek katuken. Ki jenen arek. Nggih, Pak Lik. Kemulana. Dudu arek, kucing. Bakala mongko ngendika sapa Allah Gusti Allah bi rahmatika litil kal hirati rahimtuka bi rahmatika sebab oleh melasi sira litil kal hirati maring mengkono-mengkono kucing rahimtuka mongko melasi ingsun ing sampean jare Gusti Allah merga kon tau melasi kucing tak delok rupane ikhlas kon melasi kucing. Mulane aku paling welas karo kon. Amalmu kok wabe iku gak tak buku. Ya awalmu sing nulung kucing iku tok. Ngono ae sampean nek kucing nyolong dasi iwak. Oleh gapo gak karo karuan. Re wong iwak wajer cilik disolong dasi ae lho. Wis jar-jarno nek iwak katung dicolong kucing sampean godhak karene ya gak gelem mangan. Duh dicolong kucing ketok bapak cek dipangan. Karene kucing sampean gak gelem mangan. Nek iso tambah ono sego cek mesen mangan. Anjene mek niku tok iwake. Nah cek wis kadung dipangan kucing kon doyan. Nggih mboten doyan yo. Padahal Kanjeng Nabi karene ajange kucing didilati ambek kucing terus Kanjeng Nabi dahar kaya ajang niku. Mergo dudune nek kucing sak ilate sak ilere iku gak najis. Zaman mangan karene bojoe gak doyan. Wong wedok karene wong lanang doyan. Gak doyan. Menyek. Aku anggar mangan sak piring wong loro. Ambek dulang-dulangan. Biyen. Biyen turun duwe anak biyen. Barang saiki aja acak nyedhek. buah kon mangan buah ndak. Pun diterusaken. Wal maqalatu salasuna 30. Utawi iki iku maqala sing nomor 30. Kola ngendika sapa Imam Sibli maneh? Lau duktum halawatal uslah. Lau duktum lamun yentong ngincipi sira halawatal uslati ing manise parek nang Gusti Allah. Niki wala terusane ngarep mang manis nang Gusti Allah. Terus nyeritakno Imam Sibli, mergo iki sing dawono Imam Sibli. Nek kawan kepingin ngincipi ya apa sih enak jejer ambek Gusti Allah. Nek sampean kepingin rasakno manise parek ambek Allah Subhanahu wa taala. Ail kurbi tegese parek sampean. Ail kurbi tegese parek ma Allah sertane Gusti Allah. Jawabane la araftum mirorotal qati'ah. La araftum mongko yakti weruh sira kabeh. Mirorotal qati'ati ing paite pegot saking Gusti Allah. Ail bukti tegese adoh anhu saka dene Gusti Allah ta'ala halimulur Allah. Amin. Tapi nek diarteni pleseran kisik gampang. Sampeyan ya apa sih ngrasakno seneng jejer bojo? Bagaimana kau mengatakan manisnya cinta? Tidak mungkin kau bisa mengatakan manisnya cinta. Nek ana wong cinta itu pahit tapi manis, yo kliru salah. Cinta itu sakit tapi manis. Nek sampean iso ngrasakno manise cinta, ya apa le ngrasakno? Carane nek sampean kepingin ngrasakno, ditinggal minggat bojomu. Krasa iku manise cinta. Bendina ambek bojone, turu ambek bojone, nggih bali ambek bojone. Gak ono perasaan cinta, biasa. Tapi bareng bojone purik minggat kliyeng-kliyeng ya iku kon kait krasa. Mboten padha mawon pun. Sampeyan nek kepengin roh lazati nang Gusti Allah, sampeyan bendina ibadah nang Gusti Allah, sembayang eling nang Gusti Allah, dadak sampeyan pedhot ya iku pait. Niku apa-apa iku nek durung dipisah gak krasa. Sampeyan duwe nikmat Allah Subhanahu wa taala rupa mripat iso nyawan. Gak tahu sampeyan rumangsa aduh rek motoku kok iso nyawan. Dani apa motoku picek gak kira. Ya apa rasane nikmate moto iso nyawan? Ya nek picek yo kait ketara. Oh iya tibake picek gak enak ya. Lah kon ben melek gak tahu gelem. Nanti nang ndi? Ya apa lazate kuping iso krungu? Ya apa nikmate irung iso ngambu? Ya apa lazate nikmate cangkem kuwabe awak iki fungsi? Isane krasa nek ditinggal rahmat. Sampeyan waras ditinggal waras lara teko ya iku krasa dere waras nang diras. Mali oras kok wabeh njaluk waras. Apa nek dipisahi ngono? Fa innahu mongko sak temene qad iya iku azabun azimun inda ahlillah. Iku azabun siksa azimun kang agung inda ahlillah ta'ala mungguhe andine Gusti Allah. Nalika iki sembahyang gak krasa nikmat cedhek karo Gusti Allah. Melok-melok ngaji ki sak temene marani suwarga gak patek krasa. Tapi ini ada wong iman terus bisa ambek iman. Biar kelakuannya api kembali dari kelakuannya elek. Ah, adzabun adzim. Malapetaka yang besar. Cuma singunuiku aline Gusti Allah ta. Sapa aline Gusti Allah? Ya wong sing iman iki aline Gusti Allah. Wong apal Quran aline Gusti Allah. Malaikat-malaikat kabeh ku aline Gusti Allah. Malaikat lho melek susah. Are iki lho biasa sembah yang enak, tak komputer trae preng soal. Paling robah disket paling nang gitu. Wah, terbalik diskete. Rebu malam Kamis mesti melok ngaji. Ditotor diskete komputer ambek malaikat. Rebu kari notul tas padha karo wingi, totol ora wingi. Dadak gak mlebu, ben-ben. Gak mlebu maneh waduh ngrobah disket bingung malaikat. Apa mana adik balik nang perkara sing elek, malaikat dijak mlebu nang warung sing ana khomere lho, wek dindredhek ana ngarepe warung kok. Nulis eleke wong teko doan tok ae mergo nggih kono ana arake. Wis nemen nah, lan iki adzabun adzimun malapetaka yang berbahaya. Mulane wakana lan ana wakanalan iku tet wakanalan ono iku mintu ayis tengah soko dini dungani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dungo Allahumma rzukni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauki ila likaik. Allahumma dukus ya Allah urzukni kula turi paling rezeki panjenengan dateng kula. Rezeki apa duwe atau rezeki ladzatan nadri ing econi nikmati ningali ila wajhika datang wajah datang zat panjenengan alkarimilan mulya wasyauki lan bronto ila liqaika maring kepanggih panjenengan. Gusti Allah, kula niki sampean paringi rezeki. Sampean rezekini kula niki saged ladat nyawang dateng wajah panjenengan. Lan kula niki sampean rezekeni kangen terus dateng panjenengan. Niku dongane Kanjeng Nabi. Nek durung maghrib, suwe nek maghrib iku berarti kangen karo Gusti Allah. Kat mangka isak-isak ya iku berarti kangen karo Gusti Allah. Waya lohor babar dideloki jam ae. Durung waya sih rek. Durung waya iku termasuk kangen karo Gusti Allah. Nek gak kangen iku tong tong tong dong. Wombal durung muar kesawusoe. Oh, sapa sing nuruk kentongan. Iku walikane. Imam Sibli ngongkon maca niki monggo sakniki diwaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma rzukni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqi ila likaika. Kemuka kula karo sampean yo kangen ame Gusti Allah. Tek bab kedua teh jani kiti terusno albabus sulasiyu utawi iki iku bab telu-teluan. Telu-teluan tok wingi luru-luruan ben papat-papatan limo-limoan sak teruse. Wafilan iku tetem ing dalam bab bangsa telu homsun wa homsuna utawi selawe. Apa nih sing selawe? Mau ido tanpi tuture, mau ido tanpi tuture, iki sing bagian telu-telu iki onok selawe. Homsun lima, somsuna seket, seket lima. Tulisane sing lima lo kuali, balik koyok luru. Enten seket lima pitutur. Sab'atun utawi kang pitu iku akhbarun rupo hadisi Kanjeng Nabi. Wal baqi utawi kang keri berarti petang puluh telu iku asarun rupa dawe poro-poro ahli sahabat lan ulama-ulama. Pun dimulai yang pertama al-maqalatul ula utawi dawo kang pertama ruwiyat dan cerita ake ane nabi sokotini kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ana ustune kanjeng nabi ku kola dawo sopo kanjeng nabi akol kaule iki man asbaha wawa yasku zikol ma'asi faka annama yasku rabbahu iki dawe kanjeng nabi man sapane wong iku asbaha isu-isu an sapa wong aita khola tegese manjing esuk sapa wong manjing sapa wong fi waktu sobahi ing dalam waktu esuk esuk niku mulai jam 6 sampai jam setengah rolas niku termasuk pagi selamat pagi jam rolas sampai sore sampai jam telu siang selamat siang sore sampai jam 8 selamat sore jam 10 sampai jam rolas selamat malam jam 00.01 selamat pagi selamat pagi mulai jam 1 jam 00.01 good morning good afternoon good night. Nek ana wong esuk-esuk dadak wawa kale utawi wong iku yasku madul-madul sapa wong ngeroweng gremeng sapa wong ilan nasi maring menungso madul-madul dikol ma'asi ing rupake pengupa jiwane wong faka ana mongko sak temene kaya-kaya sedune wong iku yasku madulake sapa wong madulake robau ing pangerane wong esuk-esuk kawit buka dasar nek jobone pasar ditoto-toto-toto-toto kricik-kricik-kricik udan ayo mesu ta mesu ya bal-bal ae gambak jam 09.00 udane gak terang, setengah 10.00 bau yar pasare. Jam 10.00 muni wis ngene iki diatur ngene iki ya gak nggodhok temen. Apa lah ya mong ngene to anggere esuk koyo ngene ya karuan kono-kono iku karo duwe iki ya sing jero. Awak dhewe iki nggih njopo kait bebel. Kriti-kriti koyo ngene gak kangelan golek pangan. Ngene langit iki lho ngomong karo sapa sik kon iki. Kok ngono apa ya iku madulno Gusti Allah. Iku lak karepe Gusti Allah kok iki bodhone sih aku gak diwehi dhuwit lah ngono sih gampangane. Jare kae nabi ngono. Makane wadul nang wong iku gak cocok. Layaliku nek sampean wadul nang wong paling disumbari tok. Ayo wadul apa ya anggar wong sumbar. Salayu sampean ro anak kula niku telung dina niku lho mboten saged tilem. Napa? Baduin panas sumer panas sumer jor-jorane apa ala telung dino ponakan kula niki seminggu niki ya mbore ade wong wedok kandha mbok bapakne arek-arek saiki iki nubal-balik atos dipijeti dirungkas atos ala mak nikmat bapak nikmat ku ana 2 taun iki dengkeken jareng mbok tambah kalah rek. Percuma wadul nang wong percuma. Madule nang sapa? Wasikoyatu tawi madulake iku layaliku ora patut. Apa wadul-wadul aja atik ngresula nang sapa ae wis isin-isin dapur. Illa ilallah. Kecuali madul nang Gusti Allah. Merga fa'ina mongko sak temene sikoyah wadul-wadul iku min jumlati duai tetap setengah saking dungo. Samen madul nang wong madul ngremeng niku podo karo dungo. Mangkane ayo madul nang Gusti Allah e ce dihijabai ambek Gusti Allah. Dene wa amasikayatu anapun utawi madulake ilan nasi maring menungso madulake nasib faya mongko utawi sikoya iku min alamati adamir ridho tetep setengah saking alamati ora anani ridho gak ridho bikismatillahi ta'ala kelawan dum-dumane Gusti Allah ta'ala lahu maring wong.